Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 11 April 2019, dibacakan Ilham. Ditemani Kapolda, akhirnya Nova tiba di kantor gubernur. Aksi demonstrasi mahasiswa Aceh di Jakarta iringi pembacaan putusan izin PT EMM. Penderita HIV/AIDS di Subul Salam bertambah. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, setelah ditunggu selama dua hari oleh massa mahasiswa, akhirnya PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah tiba di kantor Gubernur Aceh Banda Aceh. Kedatangan Nova ditemani Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S. Jamba dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya. Namun saat tiba di kantor Gubernur, Nova tak langsung menjumpai massa yang sudah menunggunya di halaman kantor Gubernur. Sedangkan Kapolda sudah menjumpai mahasiswa untuk meminta massa agar tenang karena Gubernur akan segera menjumpai mahasiswa. Seperti diketahui, kedatangan mahasiswa yang lebih banyak dibanding dua hari berturut sebelumnya untuk menuntut penolakan izin tambang PT Emas Mineral Murni atau EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah. Sederalun, aksi demonstrasi mahasiswa Aceh mengiringi pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. PT UN Jakarta mengadili gugatan Walhi terhadap surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang persetujuan penyesuaian dan peningkatan tahap izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk komoditas emas kepada PT Emas Mineral Murni. SK tersebut tertanggal 19 Desember 2017. Aksi demonstrasi digelar di depan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kamis 11 April siang. Sementara di dalam ruang sidang, Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap gugatan Walhi tersebut. Andi Prayoga, Presiden Mahasiswa Kampus Tebang Islam Jakarta, dalam orasinya menyatakan rakyat Aceh sudah capek dengan penindasan dan ketidakadilan. Sederalun, Dinas Kesehatan Kota Subul Salam mencatat jumlah penderita penyakit HIV/AIDS di daerah ini sebanyak 11 orang pada tahun 2018. Tahun 2019 kembali ditemukan satu penderita lagi plus satu orang di tahun 2019. Data ini diungkapkan Dinas Kesehatan Kota Subul Salam, Masyuri SKM, saat sosialisasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV/AIDS pada Kamis 11 April di Hotel Khairul Shah, Subul Salam. Masyuri sebelumnya sempat kaget kala muncul isu jumlah pengidap HIV/AIDS di kota Sadakata itu mencapai ratusan orang. Padahal sesuai pendataan Dinkes, jumlah penderita HIV/AIDS hanya 11 pasien di tahun 2018 dan seorang lagi pada 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, gempa kembali mengguncang kota Sabang Aceh Kamis hari ini. Gempa hari ini berkekuatan 5,1 skala Richter, terjadi sekitar pukul 10.50. Gempa tersebut berlokasi di 7,0 lintang utara dan 94,46 bujur timur atau 212 km barat laut kota Sabang dengan kedalaman 77 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan data yang dikutip Serambi FM dari laman BMKG, gempa hari ini merupakan gempa ke-6 yang mengguncang Sabang dalam bulan April. 5 kali gempa berkekuatan 5,0 skala Richter ke atas sebelumnya terjadi pada 1 April 2019. Sederalun, Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa pihaknya sedang mengecek kebenaran atas temuan tercoblosnya surat suara pemilu 2019 untuk pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin di Malaysia. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan Pogja Panitia Pemilihan Luar Negeri Malaysia. Sebelumnya Bawaslu meminta pemilu 2019 di Malaysia dihentikan usai beredar video di media sosial penemuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor 1 Jokowi Ma'ruf. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh PPLN Kuala Lumpur. Sederalun, India hari ini menggelar pemilihan umum. Sejumlah partai dan kandidat Perdana Menteri akan memperebutkan 900 juta suara pemilih. Seperti dilansir Channel News Asia, pada Kamis hari ini, dalam pemilu kali ini warga diharapkan memilih sekitar 545 orang dari 10.000 kandidat Dewan Perwakilan. Mereka berasal dari 500 partai politik, sejumlah kandidat Perdana Menteri juga bersaing memperebutkan tampuk kekuasaan. Petahana Narendra Modi saat ini kembali bertarung untuk masa pemerintahan kedua. Politikus sayap kanan yang diusung partai Bharatiya Janata itu harus menghadapi pemberontakan kelompok Maoist dan konflik dengan Pakistan di Kashmir. Paham nasionalisme yang diusung partai Modi saat ini justru memantik perselisihan dengan penduduk minoritas Muslim. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 11 April 2019. Berita malam Serambi FM hadir pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.